Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيتها الأخوات في الله بارك الله فيكن جميعا. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Izzawjat, di antara kesalahan-kesalahan para istri, karya Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad Hafidhullah Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan perkara yang keempat, ya, di antara kesalahan sebagian istri, yaitu banyak ya tasakhut, banyak mengeluh, banyak menggerutu, dan kurang bersyukur. Kata penulis Habibullah Ta'ala, melanjutkan penjelasannya di halaman ke-14 di bagian akhir. Thumma inna min haqqiz zauj 'ala zaujatihi. Kemudian sesungguhnya termasuk hak suami atas istrinya, an ta'tarifa lahu bihi, yaitu dengan mengakui kenikmatan yang Allah berikan melalui suaminya itu. Wa antashkura lahu ma ya'ti bihi min ta'amin aw libasin wa hadiyatin wa nahwi dzalik. Dan atas apa yang diberikan, yang dibawakan oleh suaminya berupa makanan, pakaian, dan hadiah, dan semisalnya mimma huwa fi hududi qudratihi, dari hal-hal yang sebatas kemampuan dia. Wa anta du'a lahu bil iwadi wal ikhlas. Kemudian seorang istri hendaknya mendoakan suaminya agar Allah memberi ganti. Wa antudhira al-faraha bima ya'ti bihi. Serta menampakkan kegembiraan dengan apapun yang dibawa oleh suaminya. Senang, gembira, walaupun itu sedikit. Fa inna dzalika yufrihu, karena itu akan membuat suami senang. Wa yab'athuhu ilal mazid minal ihsan, dan akan lebih mendorong suaminya itu untuk menambah kebaikannya. Ketika istri bersyukur, maka istri semangat, suami semangat, oh nanti kubelikan lagi kalau diberikan rezeki oleh Allah, ya semangat. Tapi kalau setiap kali suami membawa sesuatu atau memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia, istri selalu merasa kecewa, tidak puas, kurang dan seterusnya, suami malas, sudah nggak usah dibelikan, sudah, ya, karena istri tidak bersyukur. Kama yahsunu bizaujati an tastahdhira. Sebagaimana seorang istri alangkah baiknya an tastahdhira, selalu mengingat, yang sepantasnya lah bagi seorang istri untuk selalu mengingat, ana zauja sababul walad, bahwa suami itu merupakan sebab dia diberikan anak, dikaruniai anak. Wal waladu min ajalin ni'am, dan anak merupakan termasuk nikmat yang paling besar. Walau lam yakun min fadri zauji, seandainya tidak ada di antara keutamaan suami illa hadin ni'mah, kecuali nikmat ini, yaitu dikaruniai anak, lakafahu, maka niscaya itu sudah cukup. Famahma takunuz zaujatu saqiyatan bi zaujiha. Jadi betapapun seorang istri dia merasa menderita dengan suaminya, selama itu kekurangan-kekurangan yang sifatnya dunawi, bukan sifatnya agama, bukan karena suami seorang yang fasik, ya. Maka fa inna zaujaha qad auladaha sa'adataha, maka sungguhnya suaminya itu telah ya memberikan kebahagiaan kepadanya. Wa hadhi wahdah, dan ini semata, ini saja, maziyatun wa ni'mah, merupakan keistimewaan dan merupakan kenikmatan. Merupakan ya, keistimewaan dan merupakan kenikmatan. Amma kufrun ni'mah, adapun sikap tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan melalui suaminya, wa juhudul fadli, mengingkari keutamaan, wa nisyanu afdhali zauj, melupakan kebaikan-kebaikan suami, falaisa min sifati zaujah al-akhilah al-mu'minah, maka ini bukan termasuk sifat-sifat seorang istri yang berakal, yang dewasa, yang beriman. Fahiya ba'idatun amma la yurdilaha azza wa jalla. Karena seorang istri yang semacam ini, dia akan jauh dari hal-hal yang membuat ridha Allah. Fajuhud zawji sammahu syari'u kufran, karena mengingkari keutamaan suami itu dinamakan oleh asyari, oleh yang ya, kalau kata asyari itu, kalau yang dimaksud Allah adalah yang membuat syariat, sedangkan kalau yang dimaksud Rasulullah adalah yang menyampaikan syariat, itu disebut sebagai apa? Kekafiran, kekufuran. Warattaba 'alaihi al-wa'ida syadida, dan terdapat atau disebutkan tentang ya, ancaman yang berat sebagai akibat dari hal tersebut. Wa ja'alahu sababan lidukhulina, dan hal itu dijadikan sebagai sebab masuk neraka. Ya Rasulullah SAW menyebutnya itu sebagai kekafiran. Beliau kemudian menyebutkan ancaman yang pedih akibat dari perbuatan tersebut, dan beliau menjadikan itu sebagai sebab masuk neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfurnal ashir, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah, ditanya kenapa para wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka beliau menjawab, yakfurnal ashira, karena mereka yakfurnal ashir, kufur kepada al-ashir, kepada pendamping hidupnya, pada suaminya, tidak bersyukur. Wa yakfurnal ihsan, mereka tidak mensyukuri kebaikan dari suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahuna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sekian lama, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu ada kekurangan, ada sesuatu yang tidak dia sukai. Manusia, siapa yang sempurna? Sebagaimana dirinya pun sebagai seorang istri, tidak semua sifatnya itu disenangi oleh suaminya, pasti ada kekurangan. Nah, dia melihat kekurangan atau sesuatu yang tidak disukai darimu, qalat, dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak pernah melihat darimu ada kebaikan sedikit pun. Ini merupakan kufur atau tidak bersyukur kepada istri yang menjadi kepada suami, yang menjadi sebab, salah satu sebab para wanita itu menjadi mayoritas penghuni villa. Ini menunjukkan bahwa sikap seorang istri yang mengingkari atau tidak mensyukuri kebaikan suami itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena tersebut mengakibatkan mereka diancam dengan neraka. Ya. Karena di awal hadis Rasulullah mengatakan, uritu naro, neraka, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru aliha an-nisa, ternyata aku jumpai, aku lihat mayoritas penduduk neraka itu para wanita. Yakfurna, karena mereka yakfurna, ya, mereka melakukan kekafiran. Lalu para sahabat ini bertanya, ayak furnabil, apakah mereka kafir kepada Allah? Mereka tidak kafir. Rasulullah menjelaskan ini tadi. Yak furnal ashiro, mereka tidak bersyukur kepada suami. Ya. Ini menunjukkan bahwa mengingkari suami ini merupakan atau salah satu dosa-dosa besar yang pelakunya diancam masuk neraka. Sehingga jangan diremehkan. Jangan seorang istri itu hanya semangat beribadah kepada Allah, tapi muamalahnya kepada suami buruk. Wan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yangdurullahu illa imra'atin. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita, la tashkuru li zaujiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, padahal seorang istri itu tidak bisa tanpa suaminya, dia butuh pada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah nomor 289. Ya Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat. Ya Allah, ya tidak akan melihat, hal ini menunjukkan Allah benci kepada wanita yang memiliki sifat semacam ini. Bukan berarti, atau jangan sampai dipahami bahwa wanita tersebut atau yang memiliki sifat semacam itu Allah tidak bisa melihatnya. Beda, tidak mau melihat dengan tidak bisa melihat itu beda. Adapun melihat, Allah melihat segala sesuatu. Ya. Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang luput dari penglihatan, pendengaran dan ilmunya. Wa an Asma ibnati Yazid al-Ansoriyah, dari Asma bintu Yazid al-Ansoriyah, qalat, dia mengatakan, marrobiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di hadapan saya, wa ana wajiwarin atrab li, ketika itu saya bersama beberapa tetangga yang, atau wajawarin itu, jawarin itu bukan jiwar, tapi jawarin itu jamak dari jariah, jamak dari jariah, karena dia dalam isi mankus, dalam kondisi nakirah, maka ayatnya dihilangkan, jamak dari jariah. Ya, artinya apa? Anak-anak gadis yang masih, ya masih muda, atrof yang sebaya li, ya sebaya dengan saya. Ya. Fasallama alaina. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Ini dari ini diambil faedah bahwa boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada jamaah wanita. Kepada apa? Jamaah wanita. Adapun jika kepada satu orang wanita, maka kalau itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, tidak boleh. Tapi kalau kepada jamaah wanita, ya akan lebih kecil munculnya fitnah. Ya. Kepada jamaah sekelompok wanita. Ada juga yang berpendapat bahwa itu kekhususan Rasulullah SAW. Waqala, dan beliau SAW mengatakan, iyyakunna wa kufra al-mun'imin, jangan sekali-kali kalian mengingkari kebaikan orang-orang yang memberikan kebaikan, tidak mensyukuri orang-orang yang berbuat baik kepada kalian. Wa kuntu min ajra'ihinna ala mas'alatihi, kata Asma bintu Yazid, saya orang yang paling berani untuk bertanya kepada beliau. Jadi Asma bintu Yazid ini diantara teman-temannya yang paling berani bertanya kepada Rasulullah yang mereka segan, tetapi Asma bintu Yazid ini bertanya demi ilmu, bukan berarti kurang ajar, tapi keberanian yang demi ilmu, yang keberanian yang tidak melanggar adab, keberanian tidak sampai kepada sikap kurang ajar. Karena memang wanita itu tabiat dasarnya mereka lebih pemalu. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa al-mun'imin, apa yang dimaksud dengan tidak bersyukur kepada orang-orang yang memberi kebaikan? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la'alla ihdakunna tatulu aymanuha min abawaiha, mungkin salah seorang di antara kalian dia tatulu aymatuha min abawaiha, hidup lama bersama kedua orang tuanya, diasuh lama oleh kedua orang tuanya. Summa yarzukahallahu zaujan, kemudian Allah mengaruniakan kepadanya seorang suami. Wa yarzukuha waladan, dan Allah juga mengaruniakannya kepadanya anak. Fataghdhabu al-ghadbah, lalu suatu hari dia marah. Fatakfur, lalu dia mengingkari kebaikan suaminya. Fatakulu, dengan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, kemudian At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau, kemudian At-Tabrani, Al-Humaidi, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 800. Demikian penjelasan beliau. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri itu bersyukur kepada suaminya. Mayoritas yang muncul darinya adalah berkeluh kesah, menggerutu, kecewa, dan semisalnya. Kemudian berlanjut ke perkara yang kelima, di antara kesalahan yang dilakukan istri. Al-khamis, yang kelima, al-minnatu ala zauj, yaitu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Faminaz zaujati man takhdumu zaujaha wa taqumu ala ri'ayatihi wa ri'ayati walidayhi. Sebagian istri ada yang melayani suaminya, juga ikut mengurus, melayani kedua orang tuanya, ikut bersama dengan mertua. Walakinnaha annanah mannanah, tetapi dia memiliki sifat annanah mannanah, mirip suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Fala takadu tamdi muddatun, maka tidaklah, hampir-hampir tidak berlalu waktu, illa wa tudzakkiru zaujaha bi afdhaliha, kecuali dia mengingatkan suaminya tentang apa? Kebaikan-kebaikan dia, tentang keutamaan-keutamaan dia. Wa ayadiha as-salifah alaihi, segala jerih payah dia yang dia lakukan untuk suaminya, fatu'dhihi bil manni wal adza wal idlal, sehingga dia menyiksa suaminya dengan al-manni, ya, mengungkit-ungkit tadi kebaikannya, wal adza, melakukan hal-hal yang melukai, wal idlal, dan menyebutkan jasa, ya, atau peran dia. Minnatu khulkun saqitun, mungkin-mungkin itu merupakan akhlak yang rendah. Ya jadaru fi zaujati an tatajafa anhu, ya sepantasnya seorang istri itu menjauhinya. Wala in kanatil minnatu qabihatan min kulli ahadin, walaupun ya sikap perbuatan mengungkit-ungkit kebaikan itu buruk dilakukan oleh siapapun, falahiya akbahu wa akbahu, jauh lebih buruk, idza sadarat minaz zaujah tujaha zaujiha, kalau itu muncul berasal dari seorang istri terhadap apa? Suaminya. Yang namanya perbuatan mengungkit-ungkit itu perbuatan yang buruk siapapun yang melakukan. Namun kalau itu dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, maka lebih buruk lagi. Ya. Maka lebih buruk lagi. Fal minnatu tahdimu soni'ah, karena sesungguhnya mengungkit-ngungkit kebaikan itu akan menghancurkan perbuatan. Wa tusaddi'u qanatal 'izzah, kemudian apa? Akan menghancurkan jalan-jalan kemuliaan. Walaqad nahallahu azza wa jalla anil, dan Allah azza wa jalla telah melarang perbuatan mengungkit-ungkit kebaikan ini biqaulihi, dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah di ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum fil manni wal adza, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan dengan menyakiti orang yang diberi. Ya. Menyakiti orang yang diberi itu banyak bentuknya. Nah, di antaranya dengan mengungkit-ungkit, adapun menyakiti banyak tindakan. Ada orang yang ketika datang pengamen misalnya ngasih uang dilempar, ini termasuk bentuk menyakiti, walaupun perbuatan pengamen itu perbuatan yang mungkar, ya. Tetapi kalau kita tidak mau memberi, menolak dengan baik, itu lebih baik dibandingkan kita memberi tapi dengan menyakiti yang diberi. Makanya Allah mengatakan apa? Qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yadba'uha adza. Ucapan yang baik, ya, kita menolak dengan baik, ya kan? Maaf Pak, ya, kami tidak bisa memberi ke pengamen misalnya. Kalau ditanya misalnya, kalau dia sampai nanya kenapa? Ya kalau dalam Islam musik itu haram misalnya, atau dengan ungkapan yang lain, penolakan dengan cara yang baik, maaf Pak, tidak Pak, dengan ringkas misalnya, Itu lebih baik daripada kita ngasih walaupun uangnya lebih dari wajar. Kalau umumnya orang ngasih ngamen 1.000, kita ngasih 10.000 misalnya, dilempar, kemudian yang diberi masa terhina. Ya. Menolak dengan yang baik itu lebih baik dibandingkan kita menyakiti. Atau dengan cara yang lain. Ya. Dengan bentuk perbuatan atau ucapan yang lain yang menyakiti orang yang diberi. Baik yang itu kepada pengamen, kepada orang yang pengemis atau yang lainnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasatun, ada tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang mana Allah, tiga golongan ini Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat nanti. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau melihat mereka, ya, dihinakan, tidak diajak bicara, tidak dilihat. Wala yuzakihim, dan mereka Allah tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Qala afa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengucapkan itu sebanyak tiga kali. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan merugi mereka. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ini wahai Rasulullah? Sampai Rasulullah mengulang tiga kali, sekali saja sudah mereka itu orang-orang yang merugi. Apalagi belum mengulang tiga kali. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya siapa mereka, tiga golongan yang Allah tidak mau mengajak bicara mereka, tidak mau melihat mereka dan tidak mau mensucikan mereka, tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Allah tidak mau berbicara mereka dengan ucapan yang menyenangkan mereka, ya, sebagai hukuman atas dosa mereka. Allah juga tidak mau melihat mereka dengan pandangan rahmat. Maka Rasulullah menjawab, al-musbil, yang pertama seorang laki-laki yang memakai pakaian mata kaki, ya, yang menutup mata kaki. Nah, diingatkan juga para istri mengingatkan suaminya, ya, agar jangan meremehkan dalam hal ini. Ya, diingatkan, mas, ini dosa besar, ancamannya neraka lo, jangan diremehkan. Seorang istri yang cinta kepada suami diingatkan, ya, mengingatkan suami. Kemudian kata Rasulullah, wal mannan, ini yang jadi syahid dalil dari apa yang kita bahas, yaitu apa, al mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, ya, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Kemudian yang ketiga, wal munafiku sil'adahu bilhal fil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, dia seorang penjual untuk meyakinkan pembeli supaya orang membeli, supaya laris dagangannya, dia bersumpah supaya dusta. Ya, demi Allah ini mah asli. Ya misalnya, padahal dia campur misalnya. Dan yang lainnya ini hanya sebagai contoh. Ya, tiga golongan ini orang yang musbil, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Inilah tiga golongan yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah sucikan, dan diancam dengan azab yang pedih. Ya. Ini menunjukkan bahwa tiga perbuatan ini termasuk dosa besar. Karena diancam dengan ancaman yang pedih tadi, diazab dengan pedih. Para ulama mengatakan di antara ciri atau salah satu tanda bahwa sebuah dosa itu dosa besar ketika ada ancaman dengan azab atau neraka dan semisalnya. Itu salah satu tanda bahwa perbuatan itu ya, termasuk dosa besar. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengungkit kebaikan kepada siapapun. Kepada siapapun. Kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, atau siapapun. Apapun kebaikan yang kita lakukan. Ya, akan menyenangkan seorang yang ikhlas, itu tidak akan pernah kecewa ketika perbuatan baiknya dibalas dengan keburukan. Karena dia melakukannya untuk Allah. Ya, karena dia melakukannya apa? Untuk Allah SWT. Misalnya kita apa, seseorang dia berbuat baik kepada orang lain, namun orang yang mendapatkan kebaikan itu justru membalas dengan keburukan. Kalau kata orang Indonesia, kacang lupa kulitnya, atau misalnya apa, air susu dibalas dengan air tuba. Apa mula istilahnya? Orang yang berbuat baik, kebaikan apapun yang dilakukan itu, jika dia ikhlas mengharapkan ridha Allah, dia tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang yang membalas kebaikannya dengan keburukan. Ya. Tidak akan pernah. Walaupun membalas perbuatan buruk membalas perbuatan baik dengan keburukan itu perkara yang haram, yang tercela. Tetapi kalau kita pada posisi mendapatkan balasan yang kita tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Misalnya, kamu dulu pengangguran, ku carikan kerja. Kamu jomblo, ku carikan istri. Oh sekarang ya berkhianat misalnya. Walaupun tindakan khianat itu tidak boleh, haram. Atau apalagi kalau cuma sekedar enggak ingat, enggak bersyukur, enggak sudah lupa dengan teman dan sebagainya. Walaupun perbuatan berkhianat, tidak bersyukur kepada Allah itu tercela, tetapi kalau kita sebagai korban ya tidak boleh kita mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari manusia. Ya, kalau kita dizalimi oleh orang yang selama ini kita bantu, selama ini kita tolong, ya tidak perlu sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Cukup diingatkan, takutlah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah dan semisalnya. Tidak perlu kita, kamu dulu begini begini, aku bantu begini begini. Tidak perlu. Ya. Orang yang ikhlas itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengharapkan kebaikan apapun yang dilakukan dari makhluk. Orang yang kecewa, orang yang merasa dikecewakan atau semacam itu, seringnya itu karena kurangnya keikhlasan dia. Kecewa sebagai manusia wajar, tapi ya tidak sampai menjatuhkan dia kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mengungkit-ungkit kebaikan. Sekalipun kepada orang yang mendzalimi dia, yang pernah dia tolong, pernah dia bantu. Apalagi kalau orang lain itu tidak mengkhianati dirinya, tidak mendzalimi dirinya. Sekedar ya dia kurang balas budi, enggak masalah. Kita memang berbuat baik kepada orang lain itu bukan mengharapkan balas budi. Ya. Makanya sampai ada orang awam mengatakan jangan punya hutang budi. Karena apa? Diungkit-ungkit sampai ke kuburan, sampai dibawa mati. Ya. Ada yang orang awam seperti itu. Masih mending, ini ucapan yang batil, yang enggak benar ya. Mending hutang bank daripada hutang budi katanya. Batil ya. Ya, yang benar ya. Jangan sampai kita punya hutang budi ya cukup, enggak perlu dibandingkan dengan hutang bank yang riba ya. Al-muhim orang manusia umumnya itu sangat benci kepada perbuatan namanya mengungkit-ungkit kebaikan, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab, wa la haula wa la quwata illa billah. Karena terbatasnya waktu, insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.